saat ku terdiam. Kau yang mampu untuk mengerti saat ku terjatuh. Denganmu ku kan bangkit lagi. Hanya kau yang mampu untuk mengerti dan untuk pahami beban hidupku. Dan kau yang selalu agungkan aku. Selalu indah bersamamu, bersamamu jalani. Aku yang tak sempurna karena kau yang kan melengkapi. Untuk pahami beban hidupku. Dan kau yang selalu agungkan aku. Dalam hidupku saat dirimu cintaiku, kan ku jaga selalu dirimu dalam.